بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas sirah atau perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Insyaallah ini akan menjadi pertemuan terakhir kita. Kita akan bahas bagaimana wafatnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran bagi kita semua untuk menyimak bagaimana detik-detik terakhir hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat beliau, beliau melaksanakan ibadah haji yang disebut sebagai hajjatul wada', haji perpisahan. Di mana ketika beliau menunaikan ibadah haji tersebut, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yakni ayat yang ketiga dari surat Al-Maidah, yang menegaskan bahwa ajaran yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wasalam telah sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan atas kalian nikmatku dan aku ridha Islam itu menjadi agama bagi kalian." Kemudian Nabi SAW setelah beliau pulang ke kota Madinah, maka beliau alaihissalatu wassalam berziarah ke Uhud. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa para sahabat yang mati syahid di perang Uhud, mereka dimakamkan di medan pertempuran. Maka Nabi SAW ketika itu berkunjung ke Uhud. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan, "Shala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qatla Uhudin ba'da samanina sinin." Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mensolatkan para korban Uhud setelah 8 tahun. Kal muwaddi'i lil ihya wal amwat. Seolah-olah seperti perpisahan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Ya. Seolah-olah Nabi SAW ketika itu ya ingin mengatakan atau ingin menunjukkan ya bahwa beliau alaihi salatu wasalam akan segera menyusul. Beliau akan segera menyusul. ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض. Kemudian beliau alaihissalatu wassalam mengatakan bahwa sesungguhnya aku mendahului kalian, ya, wa ana alaikum syahid, dan aku akan menjadi saksi bagi kalian, ya, wa inna mau'idakum al-haud, dan sesungguhnya yang telah dijanjikan bagi kalian adalah telaga. Artinya para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, ya, dan orang-orang yang beriman nanti akan dikumpulkan di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa inni la anzuru ilaihi min maqami hadha wa inni lastu akhsha alaikum an tusyriku walakinni akhsha alaikum ad-dunya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku telah melihat apa yang dijanjikan itu dari tempatku sekarang. Artinya beliau alaihi salatu wasalam, ya, telah melihat bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, ya, akan segera beliau dapatkan. Akan segera beliau dapatkan. Kemudian beliau menyebutkan di tengah-tengah para sahabat, "Wa inni lastu akhsha 'alaikum an tusyriku." Sesungguhnya aku tidaklah khawatir, ya, tidaklah aku lebih khawatir kepada kalian, ya, dari kalian berbuat syirik, ya. Tidaklah aku khawatir kalian itu akan berbuat syirik, walakinni akhsha alaikumud dunya. Akan tetapi yang aku khawatirkan adalah dunia, antanafasuha, ya, bahwa kalian akan saling memperebutkannya. Kalian berlomba-lomba untuk meraih dunia tersebut. Ya. Jadi ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, kemudian beliau berziarah ke Uhud, seakan-akan ingin berpisah dan ingin segera menyusul, ya, para sahabat yang telah meninggal dunia dalam medan Uhud. Kemudian beliau bersabda atau beliau berkhutbah di hadapan para sahabat bahwa, ya, apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau telah dekat, dan beliau mengkhawatirkan, ya, perkara dunia. Di mana ketika dunia itu sudah dibukakan, ya, bagi kaum muslimin, kemudian mereka berebutan terhadap dunia tersebut. Kemudian kata Uqbah bin Amir, qala fa kanat akhiru nadratin nadhartuha ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kata Uqbah bin Amir, inilah kali terakhir aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti beliau sudah mendekati wafat beliau, sehingga Uqbah bin Amir pun menjadikan momen ini sebagai momen terakhir beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain berziarah ke medan Uhud, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berziarah ke Baqi. Juga berziarah ke Baqi. Dan ini setelah pulang dari Baqi inilah mulailah beliau sakit. Ya, asal muasalnya ketika beliau berziarah ke Baqi, pulangnya beliau mulai sakit yang menyebabkan wafatnya beliau. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Muwaihibah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Abu Muwaihibah ini adalah salah seorang pelayannya Nabi alaihi salatu wasallam. Maula, beliau adalah bekas budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dibebaskan oleh Nabi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan adanya budak, ya. Ya, ketika beliau atau sebelum beliau meninggal dunia semuanya sudah dibebaskan. Bahkan sebagiannya dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka, ya, saking cintanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau kemudian untuk meninggalkan Nabi. Ya, mereka ingin selalu berkhidmah kepada Nabi alaihi salatu wasallam, termasuk Abu Muhayyibah. Beliau mengatakan, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jawfil lail. Ya. Di tengah malam tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku. Ya, artinya memanggilku. Kemudian faqala, beliau mengatakan, ya Aba Muhayyibah. Ya Aba Muwaihibah. Inni qad umirtu an astaghfira li ahli al-Baqi. Wahai Abu Muhayyibah, sesungguhnya aku telah diperintahkan untuk meminta ampunan bagi penghuni kuburan Baqi. Fantolik ma'i, maka berangkatlah engkau bersamaku. Fantolak tu ma'ah, maka kata Abu Muhayyibah, aku pun berangkat bersama Nabi SAW. Falamma waqafa baina adhurihim, qala assalamu alaikum ya ahlal maqabir. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tiba di pekuburan Baqi', ya, beliau mengatakan, keselamatan atas kalian, wahai penghuni kuburan ini. Liyahni lakum ma asbahtum fihi mimma asbaha fihi nas. Ya. Sesungguhnya keadaan kalian sekarang ini akan lebih baik daripada keadaan yang dialami oleh manusia. Ya. Jadi orang-orang yang telah meninggal dunia, ya, pada hakikatnya, ya, mereka telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnatud dunia. Fitnatud dunia, ya, suatu hal yang sangat mengkhawatirkan. Jika seseorang tidak bisa menjaga dirinya dari fitnatud dunia, maka bisa jadi dia terjerumus pada kebinasaan. Maka orang yang meninggal dunia pada hakikatnya telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya lebih tenang daripada orang-orang yang masih hidup. Kemudian kata beliau alaihi salatu wasalam, "Lau ta'lamuna ma najjakumullahu minhu akbalatil fitan ka qita'il lail al-mudhlim yadba'u awwaluha akhiruha al-akhiratu syarrun minal ula." Kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, andai kalian tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan kalian. Andai kalian sadar Allah itu sudah menyelamatkan kalian. Karena telah datang fitnah sebagaimana potongan malam yang gelap, ka qita'il lail al-mudhlim, seperti potongan malam yang gelap. Ya, yadba'u awwaluha akhiruha. Fitnah itu datang susul menyusul, ya. Datang yang pertama kemudian datang lagi yang lain. Cobaan demi cobaan diberikan kepada manusia. Sementara kalian berada dalam kuburan kalian aman. Dari fitnah-fitnah yang menyambar-nyambar tersebut. Ya. Al-akhiratu syarrun minal ula. Maka fitnah yang baru datang, ini lebih parah daripada fitnah yang datang pertama kali. Kemudian kata Nabi SAW, qala thumma akbala alaiya. Faqala ya Aba Muwaihibah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapku lalu dia mengatakan, "Ya Aba Muhaibah. Wahai Abu Muhaibah. Ini qad utitu mafatiha khazainid dunya wal khulda fiha thumma al jannah." Wahai Abu Muhaibah, sesungguhnya aku telah diberikan pembendaharaan dunia, kunci-kunci perbendaharaan dunia. Demikian juga aku telah diberikan kekekalan di dalamnya. Demikian juga aku telah diberikan surga. Beliau diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau telah diberikan pilihan kunci-kunci perbendaharaan dunia, kekekalan di dunia dan juga surga. Wa khuyirtu baina dzalika wa baina liqa'i rabbi azza wajal wal jannah. Demikian juga aku telah diberikan pilihan, ya, aku disuruh memilih antara perkara tadi, kunci perbendaharaan dunia, kekekalan dan juga surga. Dan juga dengan bertemu, ya, dan antara bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta surga. Jadi ada dua pilihan yang diberikan oleh beliau alaihissalam, hidup kekal abadi atau segera bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa kata Abu Muhaibah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Qala qultu bi abi ummi, fakhud mafatihad dunya wal khulda fiha, thumma al jannah. Wahai Rasulullah, demi ibu dan bapakku, ya. Demi ibu dan bapakku, kata beliau, ya, ambillah kunci-kunci perbendaharaan dunia dan keabadian di dalamnya, kemudian surga. Pilihlah ini wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala la wallahi ya Aba Muhaibah. Qad ikhtartu liqa'a Rabbi azza wa jal wal jannah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la wallahi. Tidak demi Allah wahai Abu Muhaibah, sesungguhnya aku telah memilih untuk bertemu dengan Rabbi Azza wa Jal dan juga surga. Jadi Nabi SAW lebih memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma astaghfara li ahli al-baki' thumma sarafa fabudi'a Rasul SAW fi wajaihi alladhi qadahu Allahu Azza wa Jal fihi hina asbah. Kemudian Nabi SAW pun beristighfar, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi ahlul baqi', bagi penghuni kuburan al-baqi'. Kemudian beliau pun pergi, fabudi'a Rasul SAW fi wajaih. Maka mulailah Nabi SAW merasakan kesakitan atau merasakan sakit, yang dengan sakit ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menakdirkan kematian beliau. Jadi ketika malamnya, di tengah malamnya beliau alaihissalatu wassalam berziarah ke kuburan Baqi, mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka. Di pagi harinya mulailah Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakit yang ditimpa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ternyata tidak lepas dari racun yang diberikan oleh Yahudi Khaybar. Kalau kita flashback lagi, ya, apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu telah kita sebutkan, ya, tentang terjadinya perang Khaybar. Bahwa di akhir perang Khaybar ada seorang wanita Yahudi yang mencoba meracuni Rasul SAW dan para sahabat. Ketika Nabi SAW ingin memakan, ya, daging yang merupakan daging favorit beliau, ya, tiba-tiba daging itu menyebutkan, jangan kau lanjutkan. Ya, sesungguhnya aku telah diracuni, tapi sudah ada di antara potongan daging tersebut yang sempat masuk ke dalam tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau alaihi salatu wasallam baru merasakan. Beliau sallallahu alaihi wasallam baru merasakan, ya, sakitnya setelah beberapa tahun. Ya, perang Khaybar terjadi, ya, sekitar 5 tahun sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau 4 tahun sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun racunnya baru terasakan oleh beliau. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, ma azalu ajidu alama ta'ami alladhi akaltu bi khaybar fa hadha awanu wajadtu inqita'a abhari min dhalika sum. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya aku merasakan, masih merasakan sakit akibat makanan yang aku makan di Khaybar. Maka inilah saatnya. Fahada, ya, awanu wajadtu inqita'u abhuri. Ya, urat nadiku seakan-akan terputus karena pengaruh racun tersebut. Jadi ini efek dari racun yang diberikan oleh orang Yahudi tadi kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian ketika Nabi alaihi salatu wassalam, ya, mulai merasakan sakit yang menyebabkan wafatnya, ya, ya, wafatnya beliau, Nabi SAW masih berusaha untuk apa? Untuk menunaikan kewajiban beliau sebagai seorang suami. Beliau memiliki beberapa orang istri, ya. Jadi beliau tetap melaksanakan giliran untuk menunaikan hak giliran istri-istri beliau. Sampai kemudian sakit beliau itu semakin parah, maka beliau pun meminta izin untuk, ya, berdiam di salah satu atau di rumah salah seorang istri beliau. Jadi beliau ini termasuk adabnya, baiknya adab Rasulullah SAW. Beliau tidak otoriter. Beliau tahu bahwa ini merupakan hak istri beliau. Maka beliau meminta izin kepada istri-istri yang lain. Sekarang sakitku semakin parah. Izinkan aku untuk, ya, tinggal di rumah salah seorang saja di antara kalian. Dan beliau memilih Aisyah. Ya, karena Aisyah radhiyallahu taala anha ini adalah istri yang sangat beliau cintai. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW ditanya tentang man ahabbun nasi ilaik, ya Rasulullah, siapa orang yang paling, ya, engkau cintai wahai Rasul? Qala Aisyah. Kemudian Nabi SAW mengatakan Aisyah. Qala minar rijal, kemudian yang bertanya kembali bertanya kepada Nabi SAW, kalau dari kalangan laki-laki siapa? Qala abuha, bapaknya. Bapaknya ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Beliau pun meminta izin. Lihat adabnya beliau. Beliau tetap meminta izin kepada istri-istri yang lain agar diperbolehkan tinggal di rumah Aisyah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Awwalu mashtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Maimunah." Pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalami kesakitan itu di rumahnya Maimunah. Jadi bukan di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, tapi di rumah Maimunah. Ya. Fasta'dzana azwajahu ayyumarradha fi baitiha, ya, wa adzina lahu. Kemudian kata sang rawi, ya, beliau alaihi salatu wasallam meminta izin kepada istri-istri beliau agar beliau menghabiskan sakit beliau di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa adzina lah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan. Unzuru barakallahu fikum. Wa adzina lah. Ya. Ya, diizinkan bagi beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam meminta izin. Lihat ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemudian beliau otoriter. Abu Ayyah, saya mau tinggal di rumah Aisyah. Enggak. Ya, beliau mau minta izin kepada istri-istri beliau. Karena beliau telah mengurangi hak istri-istri beliau. Tapi lihat bagaimana adabnya Nabi SAW memuliakan istri-istri beliau alaihi salatu wassalam. Fasta'dana azwajah. Beliau meminta izin kepada istri-istri beliau untuk tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lihat bagaimana Nabi SAW sampai di akhir hayat beliau, beliau masih menunjukkan kepada kita keteladanan, kelemah lembutan dan kasih sayang. Sampai ketika beliau ingin meninggal dunia, beliau masih tunjukkan keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang terbaik bagi kalian. Ya. Demikian beliau meminta izin kepada istri-istri beliau. Maka kemudian mereka pun mengizinkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal di rumah Aisyah. Qalat fa kharaja, ya, wa yadun lahu ala al-Fadl ibn Abbas wa yadun lahu ala rajulin akhar. Maka kemudian, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, beliau pun keluar dari rumah Maimunah menuju rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian satu tangan beliau dipegangi oleh Al-Fadl ibn Abbas. Al-Fadl ibn Abbas adalah putranya Abbas. Jadi Al-Fadl ibn Abbas ini adalah, ya, sepupunya Nabi alaihi salatu wasalam. Wa yadun lahu ala rajulin akhar. dan satu tangannya lagi dipegang oleh laki-laki yang lain. Yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa huwa yakhuttu bi rijlaihi fil ard. Ya, dalam keadaan beliau tidak mampu melangkahkan kaki beliau di atas tanah, di atas bumi. Demikian lemahnya kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat ketika beliau berada di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengalami demam yang sangat tinggi. Tubuh beliau memanas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dikisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan kantong air yang dingin. Ya. Di dahulu kebiasaannya masyarakat Arab, mereka menyimpan air dalam kantong-kantong. Jadi selama kantong ini tidak dibuka, ya, kalau sudah lama disimpan dalam suatu kantong kemudian tidak dibuka ikatannya, maka airnya menjadi dingin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk dimandikan dengan air dingin tersebut. Kata Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ba'da madakhala baitahu washtadda waja'u hariku alayya min sab'i qirabin lam tuhlal aw kidatuhunna la'ali ahadu ilan nas. Kata beliau alaihi salatu wasallam, ya, ketika beliau alaihi salatu wasallam sudah kembali ke rumahnya Aisyah dan sakitnya semakin berat, beliau mengatakan hariku alayya, siramkan air kepadaku dari 7 kirbah, dari 7 kantong air yang belum dibuka ikatannya. Artinya apa? Beliau menginginkan agar air yang disiramkan kepada beliau adalah air yang dingin, air yang segar. Ya, la'ali ahadu ilan nas, mungkin aku ingin memberikan beberapa bujangan kepada manusia. Lihat Nabi alaihi salatu wasallam, dalam keadaan beliau sakit, beliau masih berusaha bagaimana caranya untuk menyampaikan kebaikan kepada manusia. Ya. Qala fa ujlisa fi mihdabin li Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma tafiqna nasubbu alaihi tilka. Ya. Kemudian kami pun mendudukkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam didudukkan di atas sebuah bak, sebuah ember. Ya, mihdab ini sebuah ember yang besar yang biasa dipakai untuk mencuci pakaian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam didudukkan di atas ember, sebuah ember. Kemudian thumma tafiqna nasubbu alaihi tilka. Kemudian kami pun mulai menyirami Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan air dari 7 kirbah tadi, hatta tafiqa yusyiru ilaina, ya, an qad fa'altunna. Sampai kemudian beliau alaihi salatu wasallam mengisyaratkan kepada kami bahwa yang telah kami lakukan itu cukup, ya, sudah cukup. Beliau memberikan isyarat dengan tangannya, beliau mengisyaratkan bahwa apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan istri-istri beliau sudah cukup. Tsumma kharaja ilan nas, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar menemui para sahabat. Ya, jadi beliau dalam keadaan yang sudah parah sakit beliau. Kemudian apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau alaihi salatu wasallam bertemu dengan para sahabat? Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, jadi Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa ala mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu duduk di atas mimbar. Faqala inna abdan khayyarahu Allahu baina an yu'tiyahu min zahratid dunya ma syaa wa baina ma indahu fakhtara ma indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang hamba yang telah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia ingin diberikan bunga-bunga dunia, apa yang diinginkan olehnya, ya, wa baina ma indahu, dan memilih, ya, pilihan yang kedua, ataukah dia memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mengatakan sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah, apakah dia ingin mendapatkan dunia ataukah mendapatkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakhtaru ma indah, maka hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fabaka Abu Bakr faqala fadainaka bi abaina wa ummahatina. Maka kemudian Abu Bakr menangis. Abu Bakr sensitif. Ya. beliau radhiyallahu anhu tahu bahwa yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah diri beliau sendiri. Sementara sahabat yang lain enggak paham apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan inna abdan, sesungguhnya ada seorang hamba ya yang telah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Abu Bakar menangis. Faqala fadainaka bi abaina wa ummahatina. Ya. Biarkan kami menebus engkau wahai Rasulullah dengan bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami. Fa'ajibna lahu. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami pun terheran-heran. Wa qala an-nas, manusia pun mengatakan, unzuru ila hadha syekh yukhbiru Rasul sallallahu alaihi wasallam an abdin khayyarahu Allah baina an yu'tiyahu min zahratid dunya wa ma baina wa baina ma indahu. Wa huwa yaqul fadainaka bi abaina wa ummahatina. Lihat orang tua ini, kata manusia. Para sahabat mengatakan, lihat orang tua ini. Karena Abu Bakar seorang syekh, ya. Usia beliau tidak terpaut jauh dari Rasulullah SAW. Lihat orang tua ini. Rasulullah SAW menghabarkan tentang seorang hamba yang telah diberikan pilihan oleh Allah SWT. Apakah dia ingin diberikan perhiasan dunia atau apa yang ada di sisi Allah SWT. Kemudian dia mengatakan, ya, biarkan kami menebus engkau dengan bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami. Wahai Rasul. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, fakana Rasul sallallahu alaihi wasallam huwal mukhayyar. Dan ternyata hamba yang diminta untuk memilih itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abu Bakar huwa a'lamana bihi. Dan Abu Bakar adalah orang yang paling mengetahui perkara tersebut di tengah-tengah kami. Wajar karena beliau adalah sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling utama setelah para rasul. Manusia yang paling utama setelah para rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah khalifahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama, orang yang dipimpin, yang dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin kaum muslimin pasca kematian beliau. Jadi beliau paham apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna min amanin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya orang yang paling aku percaya dalam persahabatannya, demikian juga dalam hartanya, adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati lattakhastu Abu Bakar. Kalau aku diperbolehkan untuk mengambil seorang khalil selain Rabbku, khalil ini kecintaan ya. Namanya khalil ini adalah istilah dalam bahasa Arab yang maknanya sesuatu yang dicintai dan tidak boleh ada yang menandinginya. Ya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau saya boleh menjadikan khalil dari kalangan umatku, maka aku akan mengambil Abu Bakar. Tapi beliau enggak boleh, karena beliau adalah khalilullah. Khalil beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Illa khullatul Islam, kecuali persaudaraan dalam Islam. Ya. La yabqayanna fil masjid, ya, khawhatun illa khawjatu Abi Bakar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, tidak ada satupun pintu yang dibiarkan melainkan pintunya Abu Bakar. Artinya pintunya Abu Bakar tidak boleh kemudian untuk dihilangkan. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam momen tersebut beliau mengatakan kepada para sahabat, ya, mengingatkan para sahabat, ya, tentang larangan menjadikan kuburan para nabi atau kuburan orang-orang saleh sebagai tempat ibadah. Unduru barakallahu fikum, bagaimana perhatiannya Nabi alaihi salatu wasalam terhadap permasalahan tauhid. Sampai ketika beliau sakit parah, ketika beliau masih bisa memberikan satu patah, dua patah kata di hadapan para sahabat, yang beliau ingatkan adalah masalah at-tauhid. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari sahabat Jundab bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berpesan, ala wa inna man kana qablakum kana yattakhiduna quburo anbiya'ihim wa salihim masajid. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, telah menjadikan kuburan orang-orang saleh di antara mereka sebagai masjid. Fala tattakhidul quburo masajid. Maka jangan kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai tempat beribadah. Ya. Ini isyarat juga menunjukkan bahwa beliau akan segera meninggal dunia. Tentunya ketika beliau alaihi salatu wasallam meninggal dunia, beliau akan dikuburkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan agar kuburan beliau kemudian ya dijadikan sebagai tempat beribadah. Beliau tidak menginginkan agar kuburan beliau kemudian dijadikan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Maka beliau alaihi salatu wasallam ya mengingatkan tentang permasalahan ini, jangan kalian jadikan nanti ketika aku meninggal dunia kemudian kalian jadikan kuburanku sebagai masjid. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kembali ke rumah beliau, kemudian beliau ya sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan akbalat Fatimatu tamshi ka'anna mishyataha masyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Fatimah radhiyallahu taala anha mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dahulu beliau berjalan seperti gaya berjalannya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, jadi Fatimah radhiyallahu taala anha ini sangat mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan beliau dijuluki sebagai ya Ummu Abiha. Ya, ibu bagi bapaknya. Saking dekatnya Fatimah radhiyallahu taala anha dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ketika itu Fatimah radhiyallahu anha mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam marhaban bibnati. Ya, selamat datang wahai putriku. Kemudian Nabi mengatakan selamat datang marhaban bibnati. Wahai putriku selamat datang. Ya, demikian gembiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikunjungi oleh putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa seluruh putri Rasul sallallahu alaihi wasallam atau putra dan putri Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ya sebelum beliau. Jadi beliau meninggal dunia dalam keadaan ya putra-putri beliau sudah meninggal semua kecuali satu orang saja, yakni Fatimah radhiyallahu anha. Bahkan Fatimah radhiyallahu anha ini tidak lama juga. Beliau radhiyallahu anha meninggal tidak lama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Hanya berjarak 6 bulan. Jadi 6 bulan pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Fatimah radhiyallahu anha ikut menyusul beliau. Tsumma ajlasaha an yaminihi au an shimalihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menundukkan Fatimah, mempersilahkan Fatimah untuk duduk di samping beliau, entah di sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Tsumma asarra ilaiha haditsan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepadanya suatu ucapan. Fabakat. Maka kemudian Fatimah radhiyallahu anha menangis. Faqultu laha lima tabkina. Kemudian Aisyah mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, kenapa kau menangis? Fatimah tidak menjawab. Tsumma asarra ilaiha haditsan fadhahikat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali membisikkan ke telinga Fatimah suatu ucapan, fadhahikat. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha beliau tersenyum. Faqultu ma ra'aituka al-yawm farahan aqraba min huznin. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku belum pernah melihat ada kegembiraan yang berdekatan dengan kesedihan. Bagaimana mungkin Fatimah radhiyallahu anha baru saja beliau menangis dengan bisikan pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau tersenyum atau tertawa ketika mendengar bisikan yang kedua. Maka kemudian fasa'altuha amma qala. Kemudian aku bertanya kepada Fatimah radhiyallahu taala anha tentang apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ma kuntu la ufshi sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta qubida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Aisyah, kata Fatimah radhiyallahu taala anha kepada Aisyah, tidak mungkin bagiku untuk menyebarkan rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam ya sampai nanti beliau meninggal dunia. Ya, artinya apa? Tunggulah Aisyah. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, baru akan aku akan sebutkan apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Qala fasa'altuha, kemudian ya setelah berlalu waktu, fasa'altuha, Aku pun bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha tentang apa yang diucapkan oleh bapaknya. Faqalat asarra ilayya inna Jibrila kana yu'ariduni Qur'an kulla sanatin marrah wa innahu aradani al-am marratain. Maka ternyata yang dibisikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, wahai Fatimah, sesungguhnya Jibril alaihi salam telah membacakan Al-Qur'an kepadaku. Dia selalu datang untuk mendiktekan Al-Qur'an kepadaku kullu sanatin marrah. Ya, setiap tahunnya hanya satu kali saja. Wa innahu aradanil am marratain. Tapi untuk tahun ini wahai Fatimah, Jibril datang dua kali. Wala urahu illa hadaru ajali. Dan tidaklah aku melihatnya, melainkan ajalku telah dekat. Ini tanda bahwa ajalku telah dekat. Yang sebelumnya Jibril hanya datang satu kali saja, tapi tahun ini dia datang dua kali. Wala urahu illa hadaru ajali. Tidaklah aku memandang ini melainkan kematianku telah datang. Wa innaki awalu ahli baiti lahakon fi, ya, lahakon bi. Dan sesungguhnya engkau wahai Fatimah adalah keluargaku yang pertama yang akan menyusulku. Fabaka itu, maka kemudian aku pun menangis. Faqala ama tardaina antakuni sayyidata nisa'i ahlil jannah. Inilah bisikan Nabi SAW yang pertama, ya, bahwa beliau akan segera meninggal dunia. Kemudian beliau mengatakan, faqala ama tardaina antakuni sayyidata nisa'i ahlil jannah au nisa'il mu'minin. Fadhuhiktu lidhalik. Kemudian pada bisikan yang kedua, Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, tidakkah engkau ridha wahai Fatimah, engkau menjadi pemimpinnya para wanita surga atau pemimpinnya wanita kaum mukminah. Fadhuhiktu lidhalik. Maka aku pun tertawa ketika Nabi SAW menyebutkan hal tersebut. Jadi ini dua bisikan Nabi SAW kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, mengkhabarkan bahwa beliau alaihi salatu wasalam akan segera meninggal dunia, dan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha akan menjadi, ya, keluarga beliau yang paling pertama menyusul beliau alaihi salatu wasalam. Kemudian, ya, dikisahkan bahwa ketika itu para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam berkumpul, ya, di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian mereka pun, ya, bercengkrama, ya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Yang kedua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua dari ummahatul mukminin ini, dulu pernah berhijrah, merasakan hijrah di negeri Habasyah. Kemudian mereka saling menceritakan apa yang mereka lihat, ya, di negeri Habasyah. Mereka melihat bahwa di sana, ya, terdapat sebuah gereja, ya, yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Anna Ummu Habibah wa Ummu Salamah dzakarata kanisatan ra'ainaha fil Habasyah fiha tasawir." Sesungguhnya Ummu Habibah dan Ummu Salamah, mereka berdua menyebutkan atau menceritakan tentang sebuah gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa perkara ini, ya, peristiwa ini terjadi di masa atau di waktu menjelangnya Nabi wafat, ya. Jadi ini terjadi ketika Nabi SAW menjelang wafat. Maka Ummu Habibah dan Ummu Salamah menyebutkan tentang gereja yang ada di negeri Habasyah. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa gerejanya adalah gereja Maria. Fiha tasawir, di dalamnya terdapat gambar-gambar. fadzakarata linabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun menyebutkan atau mengisahkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ulaika idza kana fihim ar-rajulu shalih famata banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu punya kebiasaan apabila ada di antara mereka seorang yang soleh kemudian meninggal dunia, mereka pun membangun di atas kuburannya sebuah masjid atau sebuah tempat ibadah. Fasawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul halqi indallahi yaumal qiyamah. Kemudian mereka pun membuat gambar-gambar, membuat patung-patung dari orang yang meninggal tersebut, maka mereka inilah syirarul halqi indallah, seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Lagi-lagi kita diperlihatkan demikian besarnya perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan akidah. Sampai ketika beliau wafat berhadapan dengan istri beliau, beliau ingatkan tentang bahaya yang terjadi ya di kalangan ahlul kitab, di mana mereka mengagungkan orang-orang soleh melebihi batasannya, sampai kemudian mereka terjatuh pada kesyirikan, mereka membangun tempat-tempat ibadah di atas kuburan orang-orang soleh tersebut. Maka apalagi yang meragukan kita, permasalahan akidah adalah permasalahan yang sangat penting, diingatkan oleh Nabi SAW, melihat bagaimana apa yang dipesankan oleh beliau kepada para sahabat tadi, permasalahan pengagungan kuburan. Ya, demikian juga di hadapan istri beliau, beliau juga mengatakan hal yang sama. Ini menunjukkan kepada kita permasalahan tauhid bukanlah permasalahan yang remeh. Permasalahan tauhid hendaknya senantiasa menjadi prioritas kita untuk mengkajinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau, beliau tetap mengingatkan tentang bahaya kesyirikan. Ini yang kita dapati dari beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian ya, para sahabat menyebutkan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berusaha untuk mengimami para sahabat, sampai kemudian beliau tidak sanggup lagi untuk menjadi imam. Nah, ketika itu beliau salat maghrib, itulah saat terakhir Nabi alaihi salatu wasallam mengimami kaum muslimin. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas, bahwa satu ketika Abdullah bin Abbas ini membaca surat Al-Mursalat di hadapan ibunya. Ibunya Ummu Fadl. Ummu Fadl ya Ibn Harith, bintil Harith, Ummu Fadl bintil Harith. Kata Abdullah bin Abbas, inna ummal fadl bintal Harith sami'athu. Beliau mengatakan atau dikatakan bahwa sesungguhnya Ummu Fadl bintu Harith mendengar ya Ibn Abbas wahwa yaqra'ul mursalat, ketika Ibn Abbas membacakan surat Al-Mursalat. Ya, urfan, ya seperti kebiasaan beliau. Ya, seperti kebiasaan beliau. Faqalat ya bunayya, laqad dzakartani bi qira'atika hadhihi as-surata. Innaha la'akhiru ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib. Kemudian ya Ummu Fadl mengatakan, wahai putraku, sesungguhnya engkau telah mengingatkanku dengan bacaan surat ini, yang mana bacaan surat ini merupakan perkara yang terakhir dibaca, yang perkara terakhir yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membacanya pada salat maghrib. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimami salat maghrib untuk terakhir kalinya ketika itu beliau alaihi salatu wasallam membaca surat Al-Mursalat. Nah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup lagi untuk menjadi imam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam meminta agar Abu Bakar As-Siddiq menggantikan beliau. Ya. Jadi ini adalah isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah memerintahkan orang lain untuk mengimami manusia dalam keadaan beliau hadir. Ya, jadi ketika itu beliau masih ada, tapi siapa yang menggantikan beliau untuk membaca atau mengimami orang-orang sholat? Jawabannya adalah Abu Bakar. Ini isyarat bahwa Abu Bakarlah yang ya berhak atas kekhilafahan setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, maridun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fashtadda maraduhu faqala muru Abu Bakar, muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit dan semakin parah sakit beliau. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, muru Abu Bakar, perintahkanlah Abu Bakar, faisalli bin nas, ya, agar dia mengimami manusia. Qalat Aisyah tu innahu rajulun raqiq, idza qama maqamak lam yastati an yusalli bin nas. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang mudah menangis. Raqiq itu kalau bahasa kita apa? Sensitif. Ya. Jadi enggak jadi masalah ya, laki-laki sensitif ya. Laki-laki mudah menangis. Abu Bakar As-Siddiq, demikian karakternya. Karakter beliau. Idza qama maqamak lam yastati an yusalli bin nas. Kalau dia, yani kalau beliau menempati posisimu wahai Rasul, maka beliau tidak akan bisa memimpin manusia. Ya, tidak bisa mengimami manusia. Tapi Rasul SAW masih mengatakan, qala muru Abu Bakar fal yusalli bin nas fa'adat. Ya. Maka beliau kembali mengatakan, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Fa'adat. Maka Aisyah pun mengulangi ucapannya, ya Rasulullah, ya innahu rajulun raqiq. Sesungguhnya Abu Bakar adalah laki-laki yang lemah hatinya. Ya, yang mudah menangis beliau. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, faqala muri Abu Bakar fal yusalli bin nas fa inna kunna sawahibu Yusuf. Ya. Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia. Ya, sesungguhnya kalian ini seperti ya, seperti istri-istrinya atau perempuan-perempuan yang ada di sekitar Nabi Yusuf. Ini apa inna kaidakunna azim, dalam surat Yusuf disebutkan bahwa mereka memiliki tipu daya, ya, jangan seperti mereka, jangan menjadi seperti mereka. Nabi SAW menginginkan agar Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami manusia. Kenapa kalian kemudian mempermasalahkan permasalahan tersebut, ya, mempermasalahkan apa yang menjadi keinginan Nabi SAW? Jangan seperti wanita-wanita yang ada di Nabi, di sekitar Nabi Yusuf alaihissalam. Fa'atahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar pun maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya mendatangi Abu Bakar, artinya ketika itu beliau bertemu dengan Abu Bakar. Fa shalla bin nas fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian beliau pun mengimami manusia ya di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka yang mengimami ketika itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini merupakan rekomendasi yang sangat jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka barang siapa yang meragukan ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai sahabat Rasul sallallahu alaihi yang terbaik, ya, maka ini sebuah kekeliruan, ya, penyimpangan. Dalil-dalil yang sangat jelas menunjukkan bagaimana keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau berwasiat juga ya kepada para sahabat untuk benar-benar menjaga salat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata-kata Ali radhiyallahu taala anhu, kana akhiru kalami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-salat as-salah as-salah as-salah, jagalah salat, jagalah salat. Juga menunjukkan kepada kita bahwa salat ya merupakan perkara yang hendaknya betul-betul kita jaga. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan manusia untuk senantiasa menjaga salat mereka. Kemudian kata beliau alaihi salatu wasallam, ittaqullaha fima malakat aimanukum, ya, takutlah kalian dari menzolimi hamba-hamba sahaya kalian. Hati-hati, bagi siapa yang memiliki budak, kata Nabi SAW, maka jangan sampai dia menzolimi budaknya. Ya, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari melakukan kezoliman kepada budak kalian. Walaupun mereka itu berada di bawah kekuasaan kalian, tapi bukan berarti kalian boleh menzolimi mereka. Ittaqullaha fima malakat aymanukum, takutlah kalian kepada Allah dari mendolimi hamba-hamba sahaya kalian. Kemudian berlangsung beberapa hari sampai kemudian tiba pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi para ulama menyebutkan Nabi SAW itu ya meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada hari Senin. Ini wafatnya beliau. Di pagi harinya beliau alaihissalatu wassalam menampakkan senyuman beliau yang terakhir di hadapan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Anna Abu Bakrin kana yusalli lahum fi waja'in Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi tuwaffiya fih." Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Abu Bakar ya mengimami mereka di masa sakitnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, jadi ini riwayatnya ketika salat subuh. Ketika salat subuh Abu Bakar maju untuk mengimami para sahabat. Hatta idza kana yaumul itsnain wa hum sufufun fis shalah fakashafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sitral hujrati yanzuru ilaina wa huwa qa'imun ka'anna wajhahu waraqatu mushafin thumma tabassama yadhaku. Kemudian kata Anas bin Malik, ketika itu hari Senin, kami sudah menyusun saf-saf kami untuk melaksanakan salat. Fakasyafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sitral hujrah. Maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membuka tabir rumah beliau, yanzuru ilaina wa huwa qa'im. Beliau melihat kepada kami. Beliau berdiri kemudian memandangi kami. Dan ketika itu kami melihat wajah beliau demikian pucat seperti lembaran kertas. Tsumma tabassama yadhaku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Kemudian beliau tersenyum. Fahamamna an naftatina minal farah bi ru'yati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa naqasa Abu Bakar ala akibaihi liyasila saf. Maka kami pun khawatir ya. Karena kegembiraan kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami membatalkan sholat kami. Maka ketika itu naqasa Abu Bakar ala akibahi liyasila saf. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anha memundurkan, beliau mundur. Mempersilahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengimami sholat. Wa dhanna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharijun ila shalah. Abu Bakar mengira bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan keluar untuk mengimami salat. Beliau hanya tersenyum saja. Fa asyara ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam atimu salatakum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kami, ya, selesaikan salat kalian. Wa arkhas sitra fatuwfiya min yaumih. Maka kemudian beliau menutup tabir tersebut, maka beliau pun wafat di hari ketika beliau ya memberikan senyumannya yang terakhir kepada para sahabat. Jadi beliau keluar hanya untuk menampakkan senyuman beliau kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Unduru barakallahu fikum. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia masih berusaha untuk penuhi para sahabat dan tersenyum memberikan kegembiraan kepada mereka. Kemudian di pagi hari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada dalam keadaan yang demikian lemah. Tapi beliau alaihi salatu wasalam ketika itu melihat adiknya Aisyah radhiyallahu taala anha, Abdurrahman bin Abi Bakar, ya, datang berkunjung ke rumah Aisyah sambil membawa sebatang siwak. Maka Nabi alaihi salatu wasalam pun, ya, mengisyaratkan kepada Aisyah bahwa beliau ingin untuk bersiwak. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau radhiyallahu taala anha mengatakan, "Inna min ni'amillahi 'alayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yaumi wa baina sahri wa nahri." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala atas diriku bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku. Kemudian beliau wafat pada giliranku, baina sahri wa nahri, di antara dagu dan leher. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat di pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ini riwayat yang benar, ya. Ada sebagian orang-orang Syiah berusaha memalsukan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa Nabi wafat di rumah Fatimah. Inilah kedustaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahnya Aisyah. Tapi kedengkian orang-orang Syiah, laknatullah alaihim, mereka mengubah sejarah. Ya, mereka melakukan distorsi. Ya, karena mereka benci sekali dengan Aisyah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa annallaha jama'a baina riqi wa riqih." Lebih daripada itu, menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan antara ludahku dengan ludah Rasul sallallahu alaihi wasallam inda mautihi, sebelum beliau meninggal dunia. Jadi sangat intim sekali ludah mereka bercampur. Ludahnya Aisyah radhiyallahu taala anha bercampur dengan ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa? Qala dakhala alayya Abdurrahman wa biyadihi siwak. Ketika itu masuk, ya, masuk ke rumahku Abdurrahman, adik beliau. Wa biyadihi siwak. Kemudian di tangan Abdurrahman ada sepotong siwak. Wa ana musnidatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar kepadaku. Faraaituhu yanzuru ilaihi wa araftu annahu yuhibbu siwak. Ya. Dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat siwak tersebut, dan aku mengetahui bahwa beliau sangat menyukai siwak. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat menjaga kebersihan mulut beliau. Ya, sampai beliau mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah." Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka ingin menegakkan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersiwak, dan Aisyah tahu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu akhudhu lak, fa asyara bi ra'sihi an'am. Maka aku mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau ingin agar aku ambilkan siwak itu untukmu?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dalam keadaan yang sangat lemah. Fa asyara bi ra'sihi an'am. Maka kemudian beliau mengisyaratkan dengan kepala beliau mengangguk, ya, mengatakan iya. Artinya apa? Isyarat bahwa beliau menginginkan siwak tersebut. Fatanawaltuhu fashtadda alaih. Kemudian aku ambil batang siwak tersebut, namun batang siwak tersebut masih keras. Nabi SAW sudah lemah. Ya, tidak bisa mengunyah, melembutkan ujung siwak tersebut. Fakultu, ya, ulayyinhu lak, fa asyara bi ra'si an'am. Maka kemudian Aisyah mengatakan kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apakah engkau ingin agar aku lembutkan batang siwak ini?" Maka kemudian beliau pun mengangguk. Ya. Falayantuhu fa'amarahu wa baina yadaihi raqwatun. Maka kemudian aku melunakkan siwak tersebut kemudian dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian wa baina yadayhi raqwatun au ulbatun fiha ma, kemudian di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada, ya, ada sebuah gelas yang di dalamnya berisi air. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma fayamsahu bihima wajha. Kemudian beliau pun memasukkan kedua tangan beliau, ya, ke dalam bejana tersebut. Kemudian beliau pun mengusap wajah beliau. Kemudian beliau mengatakan la ilaha illallah. Beliau mengucapkan la ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat. Ya. Beliau mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Sesungguhnya kematian ini memiliki sakarat. Ya, sakarat artinya kepayahan-kepayahan, kesulitan-kesulitan, keadaan yang demikian sulit dialami oleh seorang yang meninggal dunia, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nasaba yadahu faja'ala yaqul fi rafiqil a'la hatta qubida wa malat yaduhu. Kemudian beliau menegakkan tangannya sambil mengatakan fi rafiqil a'la, bersama ar-rafiqul a'la. Ya, teman-teman atau kawan-kawan, ya, yang menemani di atas, ya, ketinggian, ya, di atas langit. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, ya, orang-orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan fir rafiqil a'la, ya, hatta qubida wa malat yaduhu. Sampai kemudian beliau meninggal dunia, kemudian tangannya pun, ya, terjatuh lemas. Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam sempat berdoa, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, berikanlah ampunanmu kepadaku, kasihilah aku, dan kumpulkanlah aku dengan kawan-kawan yang tertinggi. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut indahu qadahun fihi ma. Ya, kata Aisyah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang kematian beliau, ya, di tangan beliau ada semangkuk air, wa wayukhilu yadahu fil qadah, kemudian beliau memasukkan tangan beliau ke dalam mangkuk tersebut, thumma yamsahu wajhahu bil ma, kemudian beliau pun membasuh atau mengusap wajah beliau dengan air, kemudian beliau mengatakan Allahumma aini ala ghamaratil maut aw sakaratil maut. Ya Allah, berikanlah aku pertolongan untuk menghadapi kesukaran-kesukaran ketika hendak meninggal, berilah aku kemudahan untuk menghadapi sakaratul maut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meninggal dunia. Beliau sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas terakhir beliau di waktu duha pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Inilah wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Disebutkan bahwa beliau menghadapi sakarat, ya, kesulitan-kesulitan ketika meninggal dunia. Maka bagaimana dengan yang selain Nabi alaihi salatu wasalam? Nah, ketika itu saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasalam wafat, ya, maka tersebarlah berita wafat beliau di tengah-tengah para sahabat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mat wa Abu Bakar bisunh. Ya, qala Ismail ya'ni bil aliyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Abu Bakar sedang berada di sunnah, yakni dataran tinggi kota Madinah. Ya. Jadi disebutkan oleh para ulama, Abu Bakar As-Siddiq itu sebelumnya beliau selalu berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau beliau selalu berada di masjid. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai sakit, beliau tidak pernah meninggalkan masjid. Hanya saja sebagaimana yang telah kita kisahkan bahwa di pagi hari ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, kemudian tersenyum kepada para sahabat. Maka Abu Bakar merasa optimis, merasa ada kebaikan, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perbaikan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu pun beliau meninggalkan masjid. Ketika itu beliau mengerjakan hajat beliau di daerah sunnah yang di dataran tinggi di kota Madinah. Kemudian siapa sahabat yang ada di sana? Ada Umar radhiyallahu taala anhu. Faqama Umar yaqulu wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar mengatakan, ketika itu sudah tersebar kabar bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka Umar pun mengatakan, wallahi ma mata Rasulullah SAW. Demi Allah, Rasulullah SAW tidaklah meninggal. Qalat wa qala Umar, wallahi ma kana yaqa'u fi nafsi illa dhaka. Ya. Wala yab'athannahu Allah, wala yaqta'anna aydiya rijalin wa arjulahuma. Maka beliau mengatakan, ya, apa yang ada dalam jiwaku, ya, beliau tidaklah meninggal. Ya, tidaklah ada yang terpikirkan dariku, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkannya kembali. Kemudian dia akan memotong, ya, tangan-tangan manusia dan kaki-kaki manusia. Ini yang mengatakan bahwa Nabi SAW telah meninggal dunia. Faja'a Abu Bakar. Kemudian datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Fakashafa an Rasul sallallahu alaihi wasallam faqabbalah. Maka datanglah Abu Bakar, kemudian beliau pun menyingkap kain pembungkus jasadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pun menciumi jasad beliau. Ini menciumi, ya, dahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, qala fa bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyitan. Kemudian Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku, ya, engkau sungguh baik hidupmu dan juga matimu. Walladhi nafsi biyadihi la yudhikukallahu almautatain abadan. Ya, demi Allah, ya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak akan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat engkau merasakan dua kali kematian selama-lamanya. Artinya sekali meninggal, ya sudah, demikianlah keadaanmu. Engkau tidak akan hidup kembali. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar. Umar berharap, karena itulah, ya, terguncang sekali dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan bagaimana terikatnya jiwa beliau dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa menerima Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka disebutkan dalam riwayat, ya, Umar mengancungkan pedangnya kemudian mengatakan, barang siapa yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, aku akan penggal kepalanya. Keguncangan yang luar biasa. Bagaimana antum kalau kehilangan orang yang sangat antum cintai? Kita saja kalau kehilangan, ya, orang tua kita, ya, kita merasa sangat kehilangan, merasa kecewa, merasa bersedih. Ya, merasa bersedih, bukan merasa kecewa, tapi merasa bersedih. Bagaimana kalau yang wafat itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang ketika beliau wafat, wahyu pun terhenti. Tidak ada lagi bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar ketika itu Umar sangat tergoncang. Dan di sini kita melihat demikian matangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal tadi dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa beliau adalah orang yang gampang menangis. Sementara Umar radhiyallahu anhu, kita tahu bagaimana karakter beliau. Beliau selalu tegas ketika berbicara dengan penuh ketegasan. Tapi lihat, ketika terjadi musibah, keadaan berbalik. Ternyata Umar menjadi orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Saking kehilangannya beliau terhadap sosok Rasulullah SAW. Sementara Abu Bakar, yang dikatakan oleh putrinya sendiri bahwa dia adalah orang yang sangat lembut hatinya, mudah menangis. Ternyata beliau radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat bisa menjaga emosi beliau. Ya. Kemudian, ya, Abu Bakar pun keluar setelah dia mencium dahinya Rasulullah SAW. Thumma kharaja. Faqala ayyuhal halif ala rislik. Kemudian beliau mengatakan, wahai orang yang sudah bersumpah, ya, tenanglah engkau. Tidak ada orang yang berani menegur Umar radhiyallahu anhu kecuali Abu Bakar. Ayyuhal halif ala rislik. Wahai orang yang telah bersumpah, ya, tenangkan dirimu. Falamma takallama Abu Bakar jalasa Umar. Ketika mendengar ucapan Abu Bakar, maka Umar pun terduduk. Duduk dia. Lihat bagaimana kewibawaan seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada seorang pun yang berani menegur Umar ketika itu. Abu Bakar hanya mengatakan, ayyuhal halif ala rislik. Wahai orang yang telah bersumpah, tenanglah engkau. Ya. Fahaminallah Abu Bakar wa athna alaih. Kemudian Abu Bakar memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat. Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Antum bayangkan betapa beratnya untuk menyampaikan statement semacam ini. Tidak ada yang sanggup untuk mengucapkan ini melainkan orang yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Badan siapa yang menyembah Allah, maka seluruh sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Hidup dan dia tidak akan mati. Kita menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Hidup dan selama-lamanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mati. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan juga mereka pun akan mati. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutil in qalabtum ala aqabikum. Wama Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan beliau seorang rasul dan telah berlalu sebelumnya para rasul. Afa imata au kutil. Apakah ketika Muhammad itu meninggal dunia atau dia terbunuh di medan pertempuran? In qalabtum ala aqabikum. Kemudian kalian murtad berpaling ke belakang. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Barang siapa yang berpaling, maka dia tidak dapat memudaratkan Allah. Tidak ada bahaya sedikit pun yang akan dia datangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maka terdiamlah para sahabat, terdiamlah Umar seakan-akan dia baru pertama kali mendengar ayat ini. Lihat. Padahal ayat ini sudah lama turunnya, tahu mereka bahwa di dalam Al-Quran ada ayat ini. Tapi saking tergoncangnya, lihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Barang siapa yang menyembah, beribadah kepada Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, barang siapa yang menyembah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu Maha Hidup dan tidak akan mati. Maka kemudian para sahabat pun memandikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, cuma mereka berbeda pendapat. Ya. Bagaimana ini memandikan Nabi? Apakah kita tega untuk membuka pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dimandikan, qalu wallahi ma nadri an nujaridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiyabihi kama nujaridu mautana am naghsiluhu wa alaihi thiyabuh. Para sahabat ketika itu mengatakan, kami tidak tahu apakah kita akan memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melepas bajunya sebagaimana kita melepas baju-baju orang-orang yang meninggal dunia di tengah-tengah kita, atau kita memandikannya dalam keadaan beliau tetap mengenakan pakaiannya. Falamma ikhtalafu alqallahu alaihi min naum hatta ma minhum rajulun illa wadhatmuhu fi sadrihi. Dan ketika mereka berbeda pendapat, Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka sampai tidak ada seorang pun di antara mereka melainkan dagunya telah menempel pada dadanya. Tsumma kallamahum mukallimun min nahiyatil bait la yadruna man hu Kemudian ada yang mengatakan, dan ketika itu tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang mengatakan hal tersebut. Hanya saja terdengar suara, anighsilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabuh. Ya, mandikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau tetap mengenakan pakaiannya. Faqamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faghsaluhu wa alaihi qamisuh. Kemudian mereka pun memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau tetap menggunakan kamisnya. Yasubbunal ma fawqal qamis wa yudallikunahu bil qamis duna aydihim. Kemudian mereka pun menyiramkan air, menuangkan air ke tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas gamis beliau. Kemudian beliau pun memijat-mijat, mereka pun memijat-mijat tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan-tangan mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lapis kain kafan berwarna putih yang dibuat di Yaman. Kemudian mereka pun berbeda pendapat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dimakamkan. Maka lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menyebutkan sebuah hadis bahwa tidaklah seorang nabi itu dikuburkan melainkan di tempat dia meninggal. Maka karena beliau meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha, dimakamkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kamar tersebut. Dan ketika itu para sahabat datang silih berganti untuk menyolatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau pun dimakamkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Salawat serta salam semoga tercurah kepada beliau, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita mungkin tidak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan berarti ya, kita tidak memiliki kedudukan di sisi beliau. Tidak kita ragukan lagi bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita umat beliau pun bisa mendapatkan posisi yang mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam selama kita beriman dengan keimanan yang benar kepada nabi kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan inilah kita akan mendapatkan kedekatan dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wadittu anni laqitu ikhwani." Ya, aku berharap untuk bisa bertemu dengan saudara-saudaraku, kata beliau. Perhatikan ini saudaraku kaum muslimin, Nabi memanggil dengan panggilan saudara-saudaraku. Faqala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awalaisa nahnu ikhwanak?" Kemudian para sahabat mengatakan, bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasul? Ya. Nabi SAW tidak mengingkari. Benar, mereka adalah saudara-saudara Nabi alaihi salatu wasalam, tapi mereka memiliki kedudukan yang lebih. Qala antum ashabi. Engkau adalah sahabatku. Jadi mereka memiliki makam yang lebih tinggi. Mereka saudara-saudara Nabi SAW, sama orang yang beriman, dan juga mereka adalah sahabat-sahabat yang menemani beliau dalam perjuangan beliau. Walakin, akan tetapi Nabi SAW mengatakan, ikhwanil ladina amanu bi walam yarawni. Yang aku maksud dengan saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku walaupun mereka tidak melihatku. Barang siapa yang menginginkan kedudukan yang dekat dengan Nabi SAW, hendaknya dia beriman kepada Nabi SAW sebagai seorang rasul, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita mengisahkan kepribadian Nabi SAW, perjalanan hidup Nabi SAW ini bukan tanpa tujuan. Kita ingin membangkitkan jiwa-jiwa setiap muslim untuk benar-benar mereka mengetahui demikianlah sosok Nabi mereka yang hendaknya mereka beriman ya kepada Nabi tersebut. Kemudian menunaikan apa yang menjadi hak dari Rasul SAW. Kalau Anda menginginkan kedekatan dengan beliau, maka tunaikan apa yang menjadi hak Nabi SAW. Para ulama menyebutkan bahwa bentuk iman kita kepada Nabi SAW, implementasi kita terhadap syahadat anna Muhammad Rasulullah, itu hendaknya kita wujudkan dengan beberapa hal. Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Hendaknya kita mentaati Rasul SAW, apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW kita lakukan. Ya, ati'ullahu wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Betapa banyak orang ketika diingatkan dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berpaling. Ya, mereka mengatakan bahwa itu adalah perintah yang diberikan 1400 tahun yang lalu, tidak relevan dengan zaman kita. Na'udzubillah. Apakah Anda umat Muhammad? Kalau Anda umat Muhammad, maka hendaknya ta'atuhu fi ma'amar, taatlah kalian ya terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, tasdiquhu fi ma'akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW kita yakini sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau ya mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau peringatkan. Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus meyakini bahwa apa yang dilarang beliau adalah sebuah keburukan. Tidaklah beliau alaihi salatu wasallam melarang kita dari sesuatu, melainkan perkara tersebut akan membawa keburukan bagi kita di dunia akhirat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min amalin yuqarribu ila jannah illa qad amartukum bihi. Tidaklah ada suatu amalan yang mendekatkan diri kalian kepada surga melainkan aku telah perintahkan. Jadi apa yang diperintahkan oleh beliau akan mendekatkan kita kepada surga Allah. Wa ma min amalin yuqarribu ila nar illa qad nahaitukum anhu. Dan tidaklah ada suatu perkara yang mendekatkan diri kalian kepada neraka kecuali aku telah ingatkan, aku telah larang kalian untuk melakukannya. Jadi ingat, apa yang dilarang oleh Nabi SAW pasti akan membawa keburukan bagi kita. Jangan ragu lagi. Kita lihat bagaimana cintanya beliau alaihissalatu kepada umatnya. Tidaklah ada suatu perkara yang beliau larang, melainkan ini akan menimbulkan kemudaratan bagi kita. Kemudian yang keempat, wa alla yu'badallaha illa bima syara, au yu'badallahu illa bima syara. Yang keempat, tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu diibadahi ya melainkan dengan apa yang beliau alaihissalatu wasallam ya syariatkan. Jangan kemudian buat syariat baru. Ya, merasa bahwa apa yang ada pada diri kita lebih baik daripada apa yang dituntunkan oleh Nabi alaihissalatu wasallam. Ya. Ini akan menyebabkan ibadah kita tertolak kalau ibadah kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi alaihissalatu wasallam, ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada tuntunannya dari kami, maka perkara tersebut akan tertolak. Jadilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sejati. Wujudkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah banyak berkorban bagi kita. Beliau telah menyampaikan risalahnya dengan penuh amanah kepada umat manusia. Oleh karena itu saudaraku kaum muslimin, ya, sekali lagi kita maksudkan menceritakan bagaimana perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tanpa tujuan. Tujuannya agar membuat kita bersemangat untuk benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan hanya mengaku cinta pada Nabi, membuat bait syair, melantunkan lagu-lagu pujian kepada beliau, tapi prakteknya dalam keseharian jauh sekali dari apa yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Ya, demikianlah kajian sirah yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian sirah ini dalam 34 pertemuan. Kita mulai 4 hari sebelum bulan Ramadan, ya, dan selesai pada hari ini di hari terakhir di bulan Ramadan insyaallah, karena besok kita akan merayakan hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadi pemberat timbangan amalan saleh dan menjadi bukti cintaan kita semua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kami sampaikan apabila itu benar maka berasal dari Allah Subhanahu wa taala, namun apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan sesungguhnya ini merupakan ya hasil dari diri kami dan juga dari syaitan. Kami mohon maaf dan kami juga meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala macam kekurangan yang ada. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Mari kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.